Mitra Bisnis, akhir pekan lalu, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah menuturkan bahwa isu peredaran beras imitasi berbahan plastik akan segera berakhir, serta tidak lagi menjadi concern publik. Menurutnya, sekarang ini ada komoditas pangan lain yang luput dari perhatian publik, namun beban masalahnya bisa lebih besar serta luas dibanding isu beras sintetis. Bahkan, akan berdampak besar bagi sistem ketahanan pangan nasional termasuk kesehatan publik. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena tersebut, berikut paparan dari pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Her, apa komoditas yang Bapak nilai luput dari perhatian publik meski dampaknya bagi ketahanan pangan serta kesehatan publik secara nasional cukup besar? Ini tinggal nunggu meledak aja lagi nih, berikutnya setelah beras. Nah, tebu ini pabrik gula tinggal nunggu matinya, semua sudah hutang nih, nggak kuat bayar pegawainya. Sementara gula impor itu masuk gila-gilaan. Masuk dalam bentuk curah, dalam bentuk gula mentah. Pabrik-pabrik rafinasi dengan kapasitas 150 ribu ton setahun punya hak impor sampai 600 ribu, 800 ribu ton. Terus diapain? Yang 150 ribu dicuci, diolah jadi gula murni, ya, gula konsumsi. Sisanya yang 600 ribu, 500 ribu itu cuma disiram air, ya, dicuci begitu aja, jadi kelihatannya putih, dijual. Atau malah dijual dalam bentuk gula mentah. Nah, itu membunuh rakyat. Nah, kenapa Bapak katakan hal itu bisa membunuh rakyat? Nah, yang gula penuh aja, gula dengan IKUMSA standar keputihan, gula standar kualitas gula ya, sangat rendah aja, katakanlah 200 gitu, 150, 180, 200 skala IKUMSA-nya, itu laik diminum, itu aja mesti, harusnya kalau menurut saya bungkusnya itu dikasih label gula membunuhmu gitu. Orang nggak makan gula nggak apa-apa kok, tapi orang makan gula kalau dia diabetes makan gula ya mati gitu. Nah kalau rokok kan ditulisin rokok membunuhmu gitu, gula harusnya juga ditulis gula membunuhmu, terutama gula rafinasi gitu. Lebih terutama lagi gula impor gitu kan, dan ini ternyata membunuh betul gula impor ini. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.